Baik, kita lanjutkan kajian fikih kita, yang mana pada minggu lalu kita sudah membahas 7 macam air yang bisa digunakan untuk bersuci. Lalu disambung dari 7 sumber air itu, ada hanya 4 saja yang bisa digunakan. Yang pertama yaitu, dan ini sudah dipelajari dari semenjak kita kecil. Yang pertama air tohir mutohir, suci dan mensucikan, dan sudah kita bahas dari pertemuan yang minggu lalu. Dan sekarang kita membahas tohir mutohir terbagi menjadi 2. Ada tohir mutohir ghairu makruh, suci tidak mensucikan tapi dia tidak makruh. Lalu ada tohir mutohir wahwa makruh, dia suci mensucikan tapi hukumnya makruh kita gunakan. Apa itu? Air panas, air yang musyammas, air yang terkena sengatan matahari. Maka air ini walaupun statusnya itu suci mensucikan, dia suci dan bisa mensucikan kita. Kita gunakan untuk berwudu bisa, kita gunakan untuk mandi juga bisa, tetapi kita gunakan dia makruh dikarenakan panasnya, dikarenakan sifat airnya yang panas. Akan tetapi apakah semua air panas itu dianggap makruh? Paham? Minggu lalu ada yang bertanya kepada kita ya, bagaimana kalau ibu saya subuh mau wudu, dia kedinginan karena sudah tua, maka saya masakkan dia air panas, lalu dia berwudu dengan menggunakan air panas tersebut. Karena kalau tidak dipanaskan airnya, maka akan kesian kedinginan dia. Karena orang tua. Itu apakah kita katakan makruh? Sementara di kitab hanya menyebutkan satu syarat saja, yaitu air panas yang disimpan di dalam bejana yang terbuat dari tembaga. Nah, di sini ada beberapa syarat, 7 syarat air itu dianggap makruh bagi kita untuk menggunakannya. Jika 7 syarat ini ada, maka dia makruh. Tetapi jika 7 syarat ini tidak ada, maka air itu tidak makruh kita gunakan. Yang pertama, kapan air itu dianggap makruh kita menggunakannya? 1, jika dia itu air panas, panasnya itu ditempatkan pada wadah yang terbuat dari tembaga, dari logam. Terbuat dari logam seperti besi, tembaga dan lain semisalnya. Maka kalau misalnya dia panas bukan dari logam itu, seperti di paralon, mau wudu buka keran airnya panas, kan biasanya gitu. Atau apa? Air di lautan, air di sungai. Di sungai kan bukan dari logam. Maka kita tidak katakan makruh. Lo panas, Beb. Enggak makruh tidak. Jadi dia itu makruh jika dia itu panas, panasnya itu karena apa? Berada di tempat yang terbuat dari logam. Mengapa? Karena air panas yang disebabkan bersentuhan dengan logam seperti panci, apalagi pokoknya perkakas masak lah itu ya kan, yang terbuat dari logam, tembaga, itu bisa menyebabkan penyakit kulit seperti kurap, lepra dan lain semisalnya. Maka dikecualikan di sini kalau bejadannya itu terbuat dari emas dan perak. Misalnya ada orang kaya, saking kayanya dia perkakas perabotan rumah tangga semuanya dari emas, termasuk alat masaknya. Tiba-tiba dia memasakkan air dari panci dari emas, lalu dia berwudu mengeluarkan air panas tersebut. Maka di sini tidak makruh. Lo air panas deh, iya air panas, tetapi dia bukan dari logam, tapi dari emas dan perak. Kenapa dibedakan? Karena air yang dari logam dan perak tersebut dia terbebaskan dari mikroba-mikroba atau zat-zat yang bisa menyebabkan kulit kita sakit. Nah, jadi emas perak itu aman dari segala virus. Kalau terbuat dari logam hukumnya makruh. Maka intinya syarat pertama, airnya itu panas jika panasnya itu berada di tempat yang terbuat dari logam, seperti tembaga, apalagi besi dan lain sebagainya. Selain dari logam maka kita tidak kita katakan makruh, seperti air yang di sungai, air yang di laut, atau ibu naruh air di bak, taruh di bawah matahari, tiba-tiba panas, boleh kita wudu? Boleh. suci, mensucikan dan tidak makruh. Itu syarat pertama. Syarat yang kedua, ini panasnya itu hanya berlaku di negara-negara yang memang panas, dikenal panas, seperti Hijaz, Arab Saudi, Hadramaut, Yaman. Di Yaman itu wah luar biasa. Kalau kita itu mau tidur siang hari itu kata orang Pontianak gebal. Iya. Yeah. Selimut yang tebal itu. Selimut yang tebal itu di sini namanya gebal. Yeah. R-nya dikarapin. Ini ada orang Cirebon di sini. Itu dicelupin dulu ke air basah baru kita bisa tidur. Loh, basah. 10 menit kemudian kering. 10 menit kemudian kering itu di Hadramaut sana. Tidak jarang teman-teman kita itu sampai bibirnya pecah-pecah. Dan pokoknya panasnya luar biasa. Sekarang alhamdulillah kalau di Darul Mustafa itu pakai AC sehingga belajarnya adem. Dulu itu kawan-kawan kita ya mau dari kamar ke kelas itu berlari. Bukan rebutan masuk kelas, enggak. Karena enggak kuat tahan-tahan panas-panasan di tengah lapangan pun enggak kuat. Panasnya luar biasa, gersangnya minta ampun. Kelak nanti dia ngerasain lah kalau nanti berangkat ke Tromben nanti. Nah, itu di sana panas. Kalau negara kita kan tidak dikenal negara panas. Ya kan? Kita tidak dikenal negara panas. Sehingga negara kita ini, kalau seandainya makruh, dikatakan makruh walaupun di tempat yang logam, sebenarnya tidak makruh. Jadi tidak perlu khawatir ibu. Karena negara kita tidak dikenal sebagai negara yang panas. Tetapi Imam Mawardi tidak setuju pendapat ini. Menurut Imam Mawardi, semua negara, baik itu negara kutub selatan sekalipun, daerah kutub selatan, kutub utara yang terkenal dengan dinginnya itu, seandainya ada air panas yang dari apa namanya logam, maka tetap dihukumi makruh. Nah, terserah ibu mau ngambil pendapat mana. Mau simple ikut pendapat Imam Mawardi, tapi kalau pengen lebih selamat ikut pendapat ulama yang banyak. Ini ulama banyak lawan satu ulama, Imam Mawardi sendirian. Jadi Mawardi itu nama imam, imam fikih, ahli hukum, pakar fikih. Jadi kalau ada orang tua kasih namanya, saya kasih nama anak saya Muhammad Mawardi. Bukan nama Jawa, bukan nama Melayu. Mawardi itu nama ulama besar. Namanya Imam Mawardi. Mawardi. Siapa Imam Mawardi? Ahli fikih terkenal. Beliau ini terkenalnya, kalau ulama lain ngatain A, beliau sendiri ngatain B. Tapi pendapatnya diterima ibu. Artinya beliau mengeluarkan pendapat itu tidak sembarangan. Betul-betul hasil ijtihad, belajarnya luar biasa, taklimnya luar biasa, sehingga walaupun beliau menyendiri, pendapatnya tetap diambil. Seperti ini, ulama lain mengatakan makruh, beliau sendiri mengatakan enggak. Tapi diambil. Namanya Mawardi. Ada kemarin ibu-ibu nanya ke saya, Bib minta nama dari Habib. Waduh, saya dikasih nama, belum punya anaknya belum. Ya udah anak ngotot-ngotot minta nama berkah. Apa kasih nama siapa ya? Ya udah yang terlintas di pikiran, bismillah. Saya kasih waktu itu pas saya lagi baca kitab fikih. Fikih muamalah namanya Syamsul Munirah. Syamsul Munirah ada Syamsul Munirah khusus ibadah 2 jilid. Saya baca fikih muamalahnya. Muamalah. Pas kebetulan saya baca bab suluh mendamaikan orang yang lagi bertikai. Jadi waktu itu saya masih ingat betul kalau lagi bab suluh tuh ada bab khusus, misalnya nih jalan kosong itu mentok, jalan tikus, ada 4 rumah, rumah nomor 2 mau ngadain walimah di depannya itu, jadi depan jalan dipakai sama dia jalannya buat kursi, buat terop, buat anu ya bu ya, sehingga rumah yang ketiga keempat nggak bisa melewati jalan itu kecuali muter. Itu hukumnya gimana? Kan banyak sekarang pakai jalan buat walimahan, akhirnya orang mau pulang ke rumah muter jauh. Akhirnya saya baca pendapat Imam Subuki. Saya kasih ya bu namanya Muhammad Subuki. Nggak mau dia, jeleknya Bib Subuki katanya. Loh, Subuki ini nama ulama terkenal, masa nggak mau anaknya dikasih nama ulama? Kasih nama, maunya nama yang keren-keren gitu. Padahal Imam Subuki ulama besar. Nah, itu kembali ke kitab. Itu syarat yang kedua. Jadi berada di negara yang memang terkenal panas. Adapun syarat yang ketiga, yaitu dilakukan pas saat air itu panas. Kapan dihukumi makruh? Ya ketika air itu panas. Kalau airnya panas, tiba-tiba jadi dingin, ya enggak makruh lagi. Ibu jangan naik pakai panci. Pancinya terbuat dari apa, Bu? Logam kan? Apa? Ya samalah gitu. Pokoknya yang terbuat dari logam lah. Panas. Tiba-tiba dingin. Makruh enggak, Beb? Saya berwudu pakai air di situ, tidak makruh karena sudah dingin. Panas ya, jangankan dingin, anget gimana, Beb? Boleh. Yang dimakruhkan di sini adalah air panas. Meletup-meletup badannya kalau pakai air panas ya. Nah, kalau sudah dingin tidak makruh, tidak makruh lagi. Paham? Itu syarat yang ketiga. Syarat yang keempat, ya. Makruhnya itu hanya berlaku di kulit. Selain kulit tidak makruh. Jadi kita wudu, makruhnya itu ketika digunakan di kulit. Bukan berarti semua selain wudu itu dihukum makruh. Ibu nyuci baju. Nyuci bajunya pakai air panas, makruh. Dari mana itu makruh? Kemarin pengajian Habib Ali, tidak. Dihukumi makruh di sini hanya berlaku pada kulit. Adapun selain kulit tidak dihukumi makruh. Nyuci baju pakai air panas, nyuci perkakas masak pakai air panas, tidak makruh. Jadi makruhnya hanya di kulit saja ini. Selain kulit hukumnya tidak makruh. Nah, itu syarat yang berapa? Keempat. Syarat yang kelima, dengan catatan makruh itu, catatannya orang yang menggunakan airnya itu tidak berbahaya. Tidak berbahaya, ya. Tapi kalau dia menggunakan air panas itu, ada catatan akan berbahaya buat dirinya. Ya tidak jadi makruh, tapi haram. Misalnya, anak, tidak apa-apalah makruh, cuma makruh kok, ya. Cuma makruh saja, tidak haram. Misal, anak wudhu, anak beranggapan bahwasanya air panas yang akan saya gunakan untuk berwudhu atau mandi besar ini tidak bermudarat buat saya. Bermudarat ya, katanya lepra, katanya akan kudis, tapi nanti, bukan sekarang. Tidak apa-apa makruh. Tapi kalau berbahaya, nanti kalau saya pakai air panas nanti bisa semaput saya, bisa pingsan atau bisa menyebabkan kematian dan lain semisalnya, maka saat itu juga anak haram menggunakan air tersebut. Faham? Haram hukumnya, tapi tetap sah wudunya. Haram bukan berarti tidak sah. Haram tapi sah wudunya. Itu ya. Lalu syarat yang keenam yaitu ketika makruh digunakan bagi orang yang masih hidup. Makruh ini hanya berlaku kepada kulit orang yang masih hidup saja, Ibu. Kalau orang mati enggak makruh menurut pendapat Ibnu Hajar. Orang meninggal tidak makruh. Ada orang jenazah mati pengen dimandikan pakai air panas. Kok bisa? Selama almarhum ini hidup, dia ini mandinya air panas terus. Kecil ini masakkan air panas sama bapak. Ketika kawin pun mandi pakai air panas sama bini ya. Sekarang mati diwasiat. Kalau saya mati, saya wasiat nanti yang mandikan jenazah pakai air panas misalkan ya. Loh, makruh nih. Kemarin pengajaran Ibnu Hajar hukumnya makruh. Enggak, makruh hanya berlaku bagi orang yang masih hidup. Kalau orang sudah meninggal, hukumnya tidak makruh. Ini menurut pendapat Ibnu Hajar. Tapi menurut pendapat Imam Romli tetap makruh. Menurut pendapat Imam Romli, hukumnya tetap makruh. Jadi ada beberapa ulama yang ribut terus. Bukan ribut anu, maksudnya selalu berbeda pendapat. Ya. Imam Nawawi lawannya itu pasti Imam Rafi'i. Kalau Imam Nawawi mengatakan boleh, pasti Imam Rafi'i mengatakan tidak boleh. Kalau Imam Nawawi mengatakan tidak boleh, pasti Imam Rafi'i mengatakan boleh. Jadi dua ulama ini selalu berbeda pendapat. Lalu yang kedua ada Imam Ibnu Hajar sama Imam Romli. Begitu juga Imam bin Hajar, maksud tadi nih. Imam bin Hajar mengatakan makruh hanya untuk yang masih hidup, yang meninggal tidak makruh. Pasti Imam Romli melawan. Enggak, makruh semuanya. Hidup kah dia, mati kah dia, tetap makruh. Ini kedua ini selalu berbeda pendapat. Hampir semua hukum beliau berdua selalu berbeda pendapat. Tetapi tetap dipakai. Malah di Indonesia kita ini memakai pendapat Imam Romli. Tapi kalau Imam Nawawi sama Imam Rafi'i berbeda pendapat, yang dimenangkan Imam Nawawi. Imam Nawawi itu umurnya cuma 40 tahun. umur 40 tahun meninggal belum sempat nikah. Ulama besar, karya dia ratusan, meninggal umur 40 tahun, belum sempat nikah. Ini meninggal dalam keadaan masih bujangan. Imam Nawawi. Kalau Imam Ibn Hajar sama Imam Rabi, kisah uniknya ada. Imam Ibn Hajar ini orangnya miskin. Bukan beliau enggak mau kaya, beliau hanya mau miskin, hidup sederhana. Kalau Imam Rabi ini orangnya kaya raya. Rumahnya mewah luar biasa. Jadi suatu hari kita istirahat sejenak dengan kisah penuh hikmah. Suatu hari istrinya Imam Ibnu Hajar ini pengen mandi air panas. Karena Imam Ibnu Hajar ini orangnya sederhana, jadi pengen mandi itu istrinya nabung. Nabung berminggu-minggu. Hari ini nabung 5.000, minggu depan nabung 10.000 buat agar bisa mandi air panas. Kalau Imam Romli keluarga orang kaya, bajunya aja mewah-mewah. Akhirnya suatu hari terkumpullah uang untuk mandi air panas. Datang istrinya Imam Ibn Hajar ke tempat pemandian air panas. Begitu mau mandi, jawab sama apa penjaganya, "Permisi Pak, saya mau mandi air panas. Ibu mau mandi air panas kapan hari ini?" "Oh maaf Ibu, hari ini tidak bisa mandi air panas." "Loh kenapa?" "Karena hari ini satu ruangan, semua ruangan pemandian air panas ini semuanya sudah di-booking sama istrinya Imam Romli." Semuanya sudah di-booking. Pulang ke rumah istri Imam Ibnu Hajar ngamuk-ngamuk deh. "Inilah gara-gara kau nih pilih hidup miskin. Aku capek-capek ngumpulkan duit biar bisa mandi air panas, tiba-tiba udah di-booking dah sama istri tetangga sebelah. Tengok dah dia orang kaya." Dengan mudahnya dia memboking pemandian air panas. Marah dia, Bu. Wajar marah. Berminggu-minggu nabung, tiba-tiba pas datang udah diboking. Akhirnya karena kesel juga, ya, si istri ini keluarlah kalimat, "Kalau kamu tidak bisa membahagiakan aku, lebih baik kau ceraikan aku," katanya. Minta cerai dia. Belum tahu dia Imam Ibnu Hajar. Ya, belum tahu dia ini. Akhirnya Imam Ibnu Hajar pun karena sayangnya dia dengan istrinya, didatangi istrinya. "Oh, kamu mau tahu? Kamu mau kalau aku ini kaya? Kamu gak mau kalau aku ini bisa membawa kamu ke pemandian air panas ya?" "Oh iya, jelas lah, enak kan jadi orang kaya, punya mobil, punya anu, bisa jalan-jalan." "Oke, sini sini sini." Diajak ke belakang rumah. Kebetulan di belakang rumahnya itu ada sumur tempat biasanya beliau menimba air. Begitu beliau menimba air, yang keluar bukan air tapi emas, satu ember semuanya. Tuangin, turunin lagi, ditarik lagi emas sampai 3 ember emas semua. "Kalau kamu mau emas ini, kamu ambil, kau aku ceraikan. Tapi kalau kau masih milik aku, kau tidak boleh ngambil emas ini, semuanya balikkan lagi ke dalam sumur." Neko apa, nego-nego. "Udah, aku maunya sama kamu." Begitu dia lihat karomah Imam Ibnu Hajar, enggak jadi cerai istrinya. "Aku maunya sama kamu aja. Tapi kita ambil satu ember saja, dua embernya balikin," gitu dia kan. "Oh enggak, semuanya masukin." "Tidak, janganlah, setengah ember aja kita ambil, setengah ember buat beli rumah bagus ini. Rumah udah mau sujud ini," katanya. Enggak boleh, seperempatnya aja gimana, yang lainnya masukin ke sumur, seperempatnya ambil gitu." "Tidak boleh sama sekali, ente mau emas itu, pergi. Kalau ente mau anak, emasnya balikin lagi." "Tetap aja, kalau gitu satu aja emas. Satu emas saja. Kamu mau satu emas ini, ambil, tetap aku ceraikan. Tapi kalau kamu mau sama aku, enggak boleh ngambil emas ini." Akhirnya istrinya udah diliatin karomah seperti itu ya kan, tetap memilih Imam Ibnu Hajar suaminya. Dibalikin lagi 3 ember emas tadi. Masuk ke rumah sungainya. Tapi karena kesiannya Imam Ibnu Hajar, dibawa istrinya ke pemandian air panas. Begitu penjaganya lihat Imam Ibnu Hajar, silahkan masuk. Yang tadi enggak boleh jadi boleh. Tuh, jadi neko-neko Imam Ibnu Hajar sama Imam Romli. Jadi Imam Ibnu Hajar ini terkenal sederhana. Karena kesederhanaannya ini, karena kesederhanaan Imam Ibnu Hajar, maka ketika Imam Ibnu Hajar itu berbeda pendapat dengan Imam Romli, pendapat Ibnu Hajar selalu didahulukan. Karena kesederhanaan dia. Ini Imam Ibnu Hajar. Kalau dia mau kaya, tinggalan enak gitu ya. Coba besok anak bisa gitu. Ambil air sungai depan jadi emas. Bangun gedung pondok ini ya. Yang pengajian anak kasih kulus nih. Rame hadir. Nah itu kembali ke kitab. Syarat yang ke-6. Adapun syarat yang ke-7, dihukumi makruh jika air panas itu ada dan masih ada air lain yang bisa digunakan. Jika tidak ada air lain lagi kecuali air panas itu, maka hukumnya tidak makruh, Ibu. Tidak ada air lagi kecuali air panas ini, maka tidak makruh, tidak apa-apa. Tapi kalau masih ada air lain lagi, buka keran ini panas. Oh, ada satu keran lagi, buka. Oh, tidak panas. Kebetulan kerannya terbuat dari tembaga. Panas, oh tidak panas. Dibuka, dibuka, dibuka, panas semuanya. Maka hukumnya tidak jadi makruh. Lah, inilah tujuh syarat apa namanya, dikatakan air tersebut makruh. Air ma'ul musyammas, air panas dihukumi makruh. Nah, itu macam yang kedua. Adapun yang ketiga ini sudah dibahas pada pertemuan yang lalu, kita lanjut saja dengan cepat. Wal qismu tsalits, dan pembahasan yang ketiga yaitu tahir fi nafsihi ghairu mutahhir. Suci tapi tidak mensucikan. Kalau tadi air suci mensucikan, apa? Air suci mensucikan. Yang kedua, air suci mensucikan tidak makruh. Yang kedua tadi baru saja kita bahas, suci mensucikan tapi makruh dengan tujuh syarat yang barusan kita sebutkan. Yang ketiga, suci tidak mensucikan. Airnya suci, tapi tidak bisa buat suci kan? Seperti air teh. Air teh itu suci, masa najis? Enggak bisa minum dong. Tapi tidak bisa mensucikan, tidak bisa digunakan untuk berwudu, tidak bisa digunakan untuk apa namanya? Ya, buang hadas, mandi besar dan seterusnya. Wahwal ma'ul musta'mal. Yang pertama disebutkan air musta'mal. Air musta'mal ini tidak bisa digunakan untuk berwudu. Apa itu air musta'mal? Air yang sudah digunakan untuk berwudu atau air yang sudah digunakan untuk mengangkat najis. Nah, tumpahan air itu tidak bisa kita gunakan lagi. Sebenarnya ada pembahasan bisa menggunakan air musta'mal tapi panjang lebar, Bu. Ya. Anak kayaknya bukan anak suudzon. Memang betul-betul sulit. Syaratnya itu tadi ada 7 syarat tadi, kening Ibu nampak ngot dah ya. Apa nih gitu. Ya, apalagi anu. Nah, udahlah. Insyaallah di Pontianak ini airnya banyak. Walaupun airnya digunakan ada air lagi. Nah, ini air musta'mal. Musta'mal fi raf'i hadas, air yang bekas digunakan untuk mengangkat hadas au izalati najisin, atau menghilangkan najis. Kalau menghilangkan najis ya jadi najis juga sebenarnya kalau dibawa dua kula. In lam yataghayyar, oh iya ada anunya, belum. Jika tidak berubah, ada najis kan disucikan, airnya tidak berubah, maka kita katakan itu tidak menjadi apa, air musta'mal tidak suci. Air musta'mal ini diantaranya satu, air yang digunakan untuk air yang digunakan setelah berwudu. Jadi air setelah wudu di keran, habis itu Ibu tampung airnya. Atau kebanyakan sih air, kasusnya seperti ini. Air di bawah 2 kula, 1 kula 2 kula itu 216 liter. 216 liter itu rata-rata bak yang sedang itu. Ukuran bak yang sedang itu, nah itu rata-rata 2 kula lebih. Apalagi yang besar udah jelas, rata-rata nonton di anak sih, kamar mandinya besar-besar. Oh, tapi yang dijual di pasar itu di bawah 2 kula semua, kecil-kecil biasa di WC. Itu di bawah 216 liter air. Bolehlah sekali-sekali Ibu beli can yang 5 liter, hitung sendiri ya kan. 25 liter, 10 liter, sampai 216 liter ini apa? Oh penuh, berarti 216 liternya penuh, 2 kula. Lah kadang kita wuduk di kamar mandi pakai apa? Canting, centong. Centingnya. Pakai canting. Di sini centong maksudnya. Ini kan siaran langsung, Bu. Orang Jawa nonton juga bingung deh, centong apa nih gitu deh kan. Gayung. Apa? Dayung. Dayung sana ini. Nah. Ana pernah juga di sana kan, ada yang ana setahun di Jawa kan bertahun-tahun, Mas. Jadi bingung seperti apa kemarin. Ribut bahasa itu antara Pontianak dengan Jawa. Nah, lupa nah. Pokoknya ada aja bahasa kita kan. Kita wudu. Wudu kepala. Bis itu tangan. Kita enggak sadar. Air bekas tangan itu kan menetes kan? Menetes masuk ke dalam bak. Atau kadang kita gini, anggapnya ini cantingnya. apa, basuh wajah. Ini air di sini. Air kan? Basuh wajah gini, terus kita gini mengusap wajah. Lalu air yang ada di wajah ini tanpa kita sadari masuk ke dalam canting yang kita gunakan. Air canting ini dua kula enggak, Bu? Kan enggak. Ya kan? Dua kula. Kita enggak sadar air yang kita gunakan itu sudah mustakmal. Karena bercampur dengan air yang sudah digunakan untuk berwudu atau bak mandi yang sudah kita gunakan itu. Lalu solusinya gimana? Nah, air yang mustakmal itu solusinya adalah ditambah. Ditambah. Jadi yang centing yang sisa setengah itu lebih baik ditambah lagi. Biar tidak mustakmal. Kecuali kita yakin air yang di dalam canting itu tidak bercampuran sama sekali. Seperti kita wudhu diangkat. Nah, ini anak sering lihat. Wudhu diangkat ini ya. Loh kenapa diangkat? Biar enggak anu yang tetesan wajah ini enggak masuk ke dalam canting. Selamat sudah itu. Tapi kadang kan di bawah. Kita enggak tahu. Paham ini? Kadang ada di apa namanya? Di beberapa musola saya lihat bak mandinya itu satu panjang gitu. Jadi kita wudhu di situ. Itu gimana? Ya kalau di bawah dua kula jadi mustakmal semua. Jadi mustakmal itu enggak bisa dipakai. Tapi kalau di atas dua kula ya bisa dipakai jika belum berubah warnanya, baunya dan rasanya atau sifatnya. Seperti juga di Jawa. Di Jawa itu kalau ibu ke Jawa itu setiap masjid ketika kita mau masuk masjid selalu ada tempat untuk basuh kaki. Jadi agak ke bawah gitu. Jadi memang bagus niatnya itu sehingga kita masuk masjid itu kakinya bersih. Gitu. Kadang kan ada orang selembe ya, kaki hitam-hitam di tukang masuk masjid. Akhirnya kotor masjid hitam. Sering kan lihat kan salat itu begitu sujud ketahuan hitam semua kakinya. Tanah dia oli macam-macam. Berarti anak enggak ada, jarang gitu kayaknya. Mujahidin doang kayaknya ada itu. Kalau di Jawa hampir semua masjid. Setiap rumah masjid selalu ada agak ke bawah tempatnya begitu kira-kira seginilah. Itu buat kaki, tempat kaki. Jadi bersih. Ya. Lah itu jadi problem kalau airnya di bawah dua kula. Kalau airnya di bawah dua kula jadi najis dong. Kalau misalnya ada kan kita enggak tahu kaki orang masukkan lalat apa nginjek kotoran. Masuk ke air, jadi najis. Kalau di atas dua kula berarti 216 liter. Kalau dia tidak berubah bau, sifat dan warnanya, bau, rasa dan warnanya. Tapi kebanyakan berubah. Yang awalnya airnya putih jadi hijau, jadi hitam. Ada kotoran-kotorannya macam-macam segalanya. Nah itu bagaimana? Karena ketika kita nginjek, kita udah wuduk nginjek ya, jadi mustakmal, jadi mutanajis kaki kita. Begitu masuk masjid. Enggak sah sholatnya. Itu rata-rata di Jawa gitu, Bu. Kalau barangkali ada yang apa ada asalnya Jawa, mungkin bisa diingat-ingat kembali atau punya kerabat Jawa tanya. Hampir semuanya. Hampir semua masjid besar seperti itu. Lah, caranya bagaimana? Caranya airnya itu ditambah atau dialirkan. Nah, ya, makanya seperti di Masjid Agung Bangil itu tempat selokannya airnya itu ada keran airnya. Jadi ada dua lubang, satu lubang nambah air, satu lubang mengeluarkan air. Sehingga airnya bertambah terus. Nah, air mustakmal tidak menjadi mustakmal jika ditambah. Jika ditambah dia tidak menjadi mustakmal. Begitu juga mutanajis yang akan kita bahas mungkin di minggu depan. Nah, jadi air mutanajis itu juga salah satu cara agar air itu tidak najis lagi. Misal ibu ada bak, dia berubah ke jatuhan bangkai tikus. Sebenarnya tidak perlu dikuras semuanya. Cukup dibuang bangkai tikus, lalu ditambah airnya. Sampai tiga itu hilang. Kalau ibu mau hemat air. Ya. Tapi kalau Pontianak ini insya Allah air ya. Mungkin orang Jawa ini gak tahu. Kita di sini ini jarang pakai PDAM. Di depan pondok aja ada sungai ya kan. Rata-rata dikuras semua. Tapi kalau di Jawa kan PDAM ini. Mahal air. Ya. Sehingga gimana ini? Ya udah, bangkai tikus dibuang. Kalau tidak berubah, ya tidak kita katakan najis. Jika dia di atas 216 liter. Jika dia di bawah 216 liter, maka dia kita katakan dia najis. Atau di atas 216 liter dan sifat-sifatnya berubah, kita katakan najis. Maka caranya itu salah satunya, yaitu ditambah. Airnya ditambah. Nah itu walam yazid hasanah ba'dan fi sholihi amma kana ba'da tibari ma yatasyarabul maqsul minal ma. Nah insyaallah minggu depan akan kita bahas bercampur. Jadi air campuran itu ada mutaghayyir bil mukhalit, campur dengan sesuatu yang tidak bisa dipisahkan. Air teh, air kopi, ada mutaghayyir bil mujawir, ada mutaghayyir bitulil mukus. Bitulil mukus ini seperti air lumut, air dalam air kena minyak misalnya kan. Air anu itu gimana hukumnya? Insyaallah di pertemuan berikutnya. Wallahu a'lam bishawab.